basah-basah seluruh tubuh. Ah, ah, ah, menyentuh kalbu. Manis, manis, manis, manis madu. Ah, ah, ah, menyentuh syahdu. Basah diri ini, basah hati. Taburkan sejuta pesona.